disaksikan begitu banyak malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, sampai seperti itu iblis menggoda, mengelabui. Orang yang pergi ke medan perang, mujahidin, itu sudah tidak perlu kita tanyakan lagi bagaimana imannya. Para sahabat radhiyallahu anhum saja, manusiawi, mereka memiliki rasa takut. Bukan berarti kemudian mereka takut menghadapi orang-orang kafir dan musyrikin, tidak. Ada keluarga yang mereka tinggalkan. Kekhawatiran itu ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan mereka setiap sebelum pergi perang ketenangan. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Di awal-awal surah Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan di hati-hati orang-orang yang beriman. Itu kasusnya sebelum perang. Agar iman mereka bertambah di atas keimanan mereka yang telah ada. Bukti bahwasanya iman itu bisa bertambah. Maka sebuah kelaziman jika sesuatu bisa bertambah, kapan-kapan dia bisa berkurang. Ada kekhawatiran. Ada keluarga yang mereka tinggalkan. Dan tidak menutup kemungkinan mereka meninggal di medan perang. Tapi Allah berikan ketenangan. Sudah siap kemudian dengan semua peralatan. Siap dengan baju zirah. Siap dengan mental. Bukan ibadah yang gampangan. Pergi berperang itu bukan ibadah yang gampangan. Tapi subhanallah, dalam bab yang seperti itu juga iblis tetap masuk. Agar kemudian orang-orang yang pergi berperang, orang-orang yang pergi berjihad, dan yang kita bicarakan betul-betul berjihad di medan perang, pahalanya hilang. Mereka inginkan orang-orang ini pahalanya hilang. Entah dengan riya, atau kemudian jihadnya, berperangnya tidak ikhlas. Untuk misalnya memperkuat atau mendukung kabilahnya saja, untuk agar dikenang, untuk agar disebutkan fulan pejuang, tujuan-tujuan duniawi, bukan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi sampai ibadah yang seberat ini pun iblis tidak melepasnya. Tetap saja orang-orangnya kemudian diganggu oleh iblis hatinya. Karena pergi berperangnya sudah tidak bisa mereka halang-halang. Tidak sedikit sebagian para sahabat yang junior itu pengen ikut perang. Tapi Nabi Muhammad larang. Karena masih kecil. Bukti mereka sangat bersemangat dan berani. Masih kecil. Kecil dalam artian disebutkan di bawah 16 tahun. Subhanallah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, pada ibadah-ibadah yang lain yang levelnya di bawah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah merasa aman. Karena dia akan selalu goda. Dia akan selalu bisikkan. Dia akan selalu mengelabui kita. Hingga ibadah kita itu tidak ada artinya. Tidak ada harganya. Entah karena riya atau tidak ikhlas. Jamaah sekalian rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullah. Qad labba, yang bersamanya terjemahannya ada di halaman 159. Yang bersamanya PDF-nya ada di halaman 183. Buku sudah dibagikan? Sudah ya, tapi belum semua dapat ya. Kurang berapa orang? Masih ada 4 orang yang daftar. Siap. Jadi bukan salah kita. Stoknya kosong. Tutup. Saya punya kosong. sebenarnya hadirin, ulun bisa saja kemudian siapa yang belum punya angkat tangan, ambil di Pak Saiful, kan bisa. Tapi ulun ingin pian daftarkan. Jadi jelas. Nanti kalau ulun umumkan seperti itu, silakan ambil. Wah, satu Banjarmasin ngambil. Yang nonton di datang, ulun ambil talbis ya. Siapa ngaran? Nah, kecuali Pak Saipulnya ulun sebutkan siapa ngaran tercatat atau belum. Nah, makanya dicatat dulu 8 orang ya. Baru dibagi 6 ya. Iya, berarti 2 orang belum dapat ya. Oke, halaman 159. Yang sudah dapat kitabnya, plastiknya dibuka ya. Qad labbasa iblisu ala khalqin katsirin fa kharaju ila al-jihadi wa niyyatuhum al-mubahatu warriya liyuqala fulanun ghazin wa rubbama kana al-maqsudu ay yuqala shuja' aw kana talabal ghanimah. Imam An-Nawawi menerangkan iblis telah melancarkan talbisnya, tipu dayanya, mengelabui banyak sekali orang. Yang sedang kita bahas di sini adalah al-ghuzat, yaitu para pejuang mujahidin. Fa kharaju ila al-jihad wa niyyatuhum al-mubahat. Maka mereka keluar pergi berjihad, tapi niat mereka adalah al-mubahat, untuk membanggakan diri. Waria, dan niat mereka adalah untuk dilihat orang, atau juga sum'ah, dibicarakan orang. Bagaimana hebatnya dia memainkan pedangnya, membunuh orang-orang kafir, agar kemudian diceritakan, fulan luar biasa. Ketika berperang, waduh, 4 orang dilawan sama dia. Dibunuh semuanya satu-satu. Lah antum kok bisa lihat? Ya, saya kan megang kamera. Itu perang kapan itu ya? Biar ngantuknya hilang ya. Harus keluar jokes di menit 15. Subhanallah. Ingat satu riwayat dari seorang sahabat. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan fulan ahli neraka. Kemudian perang berkecamuk. Para sahabat bingung. Kenapa Nabi Muhammad sebutkan fulan itu ahli neraka? Padahal dia pergi berperang. Wah, luar biasa. Ting ting syang. Gimana lah bunyinya pokoknya. Aku gak enak bunyinya ting ting ya. Ya begitulah. Bunuh sana, bunuh sini. Tak taunya. Disebutkan dia terkena tombak. Bukan panah, tombak, mudah saya tidak salah. Sakit dia dengannya. Dan kemudian dia tidak sabar. Dan dia membunuh dirinya. Dan saat itulah para sahabat radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Muhammad. Engkau benar, wahai Rasul. Fulan bunuh diri. Kalau bahasa kita kan enak gitu ya. Rasul bisa ngomong, kan sudah saya bilangin. Dan gitu, tapi Nabi Muhammad enggak gitu ya. Itu diantara tanda-tanda kenabian beliau, tanda-tanda kerasulan beliau. Karena bunuh diri akhirnya, karena tidak tahan dengan sakit yang ada. Subhanallah, berperang sudah sana sini. Makanya al-imanu bil khawatim, iman itu tergantung nanti pada ujungnya, akhirnya. Oh, kalau begitu sekarang ya enggak usah ibadah saja. Mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita baik. Enggak bisa. Anda ingin memiliki akhir yang baik, maka sepanjang hidup Anda juga harus Anda jalani dengan baik. Akhirnya baik. Seorang akan meninggal di atas kebiasaannya. Makna dari sabda Nabi Muhammad SAW, seorang akan dibangkitkan bagaimana kala itu dia mati. Kata para ulama, dan dia akan mati sesuai dengan bagaimana dia hidup. Bisa jadi kemudian, sebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, orang itu zahirnya adalah amalan-amalan surga yang dia amalkan. Amalan-amalan orang soleh yang dia amalkan. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada jeda jarak antara dia dan surga kecuali hanya satu jengkal. Maksudnya, udah hampir masuk surga, udah. Fayasbiqu alaihil kitab. Dan catatan kitab Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz beda memang. Dia adalah bagian dari penghuni neraka. Dan di akhir hayatnya kemudian dia mengamalkan amalan penghuni neraka dan dia mati di atasnya dan masuk neraka. Kok bisa seperti itu? Kan hadis yang seperti ini kata Syaikhul Utsaimin membuat kita terkadang enggak usah beramal aja kalau kayak gitu. Nanti kalau di akhirnya kemudian buruk, ya percuma kan? Tak taunya di hadis yang lain diterangkan. Orang ini zahirnya melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan penghuni surga, fima yarahun nas, yang dilihat manusia. Aslinya sih enggak gitu. Bisa jadi selama ini amalnya hanya riya saja. Orang hanya melihat zahirnya saja. Dan acting di depan kaum muslimin gampang. Tampil bagus di depan kaum muslimin kecil. Apa susahnya kesana kemari pakai peci? Gampang. Pakai peci, pakai baju koko, wow, tampilan sunnah, gampang. Tapi isi hatinya hanya dia yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman. Karena dia sudah tidak halangi kita untuk beribadah, iblis dan teman-temannya. Bahkan di sabda Nabi Muhammad disebutkan dia sudah putus asa. Inna syaitana qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrish bainahum. Sesungguhnya setan, iblis dan semua tentaranya telah berputus asa untuk menjadikan orang-orang di jazirah Arab itu menyembah selain Allah. Mereka sudah putus asa untuk membuat orang-orang di jazirah Arab kala itu tentunya ya, dan sekarang tentunya Islam sudah menyebar di seluruh dunia untuk menyembah dia itu sudah putus asa, enggak bisa ini. Walaupun ada orang-orang penyembah setan. Pengabdi setan aja ada. Film itu ya. Walakin fitahrishi bainahum, akan tetapi menanamkan kedengkian di hati mereka. Oh, iblis tidak pernah akan tinggal diam. Maksudnya apa? Amal hati kita akan mereka rusak. Pergi sholat, gak ada yang ngalangin kita. 5 waktu aja ke masjid kok. Puasa, apalagi puasa. Dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi subhanallah, niatnya akan dia hancurkan hingga amal tersebut seperti debu yang berterbangan. Haba'am manthuro, enggak ada yakni hasilnya. Na'udzubillah. Lanjut. Liyuqal fulanun ghazin, agar dikatakan kepadanya fulan adalah pejuang. Warubama kana al-maqsudu ay yuqal syuja', atau bisa jadi kemudian maksud dari perginya dia berjihad agar disebutkan, dikatakan untuknya fulan pemberani. Niatnya sudah salah, untuk membanggakan diri agar dikatakan pejuang, agar dikatakan pemberani. Aw kana talabal ghanimah, atau niatnya berperang hanya mencari pampasan perang. Subhanallah. Wa innamal a'malu binniyat, dan sesungguhnya hanyalah amal itu sesuai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Nabi Muhammad, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Anda niat apa, Anda akan dapatkan. Anda ingin disebutkan Anda pejuang, dikenang nama Anda pejuang. Anda ingin dikatakan Anda pemberani, niat Anda seperti itu, dapat. Semua orang kenal. Anak cucu Anda mendapatkan kemuliaan di dunia. Kenapa? Kakek buyutnya pemberani. Ya, dia akan dapatkan. Sesuai dengan niatnya. Tapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala nol. Berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain. Jangan pernah merasa aman, khususnya dengan amalan hati. Hukum asal amal itu disembunyikan. Kenapa? Untuk jaga hati. Hukum asal amal itu disembunyikan. Untuk menjaga hati ini. Tapi ada amal-amal yang tidak bisa disembunyikan. Itu yang berat untuk menjaganya. Kayak sholat lima waktu. Gimana kita ingin sembunyikan? Lawang rame-rame kita ke masjid. Apalagi berkaitan dengan amal-amal atau amal-amal yang berkaitan dengan syiar Islam. Contoh tadi sholat lima waktu, Jumatan, sholat Id, azan. Gimana ingin disembunyikan? Kemudian robi, kemudian azannya mungkin pelan-pelan. Atau ada suaranya Allah Akbar, Allah Akbar. Robinya mana? Di WC. Pakai wireless. Biar ada ketahuan, ya kan suara yang tidak ketahuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mah nyamannya, guring orang. Sudah gamat, merdu pulang, guring orang, mana bangun. Dulu di pesantren, masjid itu, di samping masjid itu, peternakan pesantren. Tiap hari itu ayam mati satu atau dua. Kenapa? Kaget. Serius ini, ayam itu bisa kaget. Cuman dia gak bilang, ayam, kan enggak. Dia kagetnya bilang, gue, kan dia ayam. Jadi ketika adzan itu berkumandang, kan yang adzan di pesantren tidak seperti Robi dan teman-teman. Ada lantunannya, walaupun jangan berlebihan ya. Kayak Pak Musa itu loh, Allahu Akbar, mati. Kaget. Lebih kencang daripada Pak Musa, Ustadz Faizin, namanya Ustadz Faizin yang adzan. Waktu itu tentunya dia santri ya, sekarang Ustadz. Waktu itu dia santri kelas akhir. Allahu Akbar, wah, kaget. Tapi memang harus seperti itu syiar, nggak bisa disembunyikan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, hukum asal amal itu disembunyikan. Agar menjaga hati, terhindar kita dari riya. Tapi kalau kita sudah menimbang-nimbang bahwasanya ini amal kalau saya perlihatkan akan berimbas baik pada teman-teman saya, kala itulah Anda perlihatkan, tapi tetap jaga hati. Dan masing-masing memiliki dalil yang kuat. Amal yang disembunyikan, hadis tentang 7 golongan yang diberikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminah. Seorang laki-laki atau juga perempuan yang bersedekah dan dia sembunyikan. Ya, kotak amal lewat, dia bersedekah, dia sembunyikan. Enggak, maksudnya enggak ada yang tahu. Di bawah buliknya, kotak amalnya di bawahnya bulik. Karena kotak amalnya di atasnya ada sanitizer, selajur sanitizernya kan enggak bisa dicopot tuh. Enggak, maksudnya adalah ini metafora dari Nabi Muhammad, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Saking rahasianya dia beramal. Apalagi di zaman sekarang sangat mudah. Anda kalau punya rekening, nonaktifkan notifikasi pada orang lain. Anda gak ketahuan. Kalau Anda aktifkan, si penerima akan tahu, walaupun Anda yakni konfirmasinya dari hamba Allah, tapi kan rekening nomornya masuk dan namanya keluar, fulan. Itu bisa diminta di bank. Wallahu a'lam bishawab. Atau bisa jadi kemudian si masjidnya tidak mengaktifkan notifikasi orang transfer. Bagus juga untuk menjaga hati orang. Tapi itu sangat mudah, dimanapun Anda bisa transfer. Untuk Masjid Imam Syafi'i bisa, iklannya Pak Saiful. Untuk SD bisa, dan untuk yayasan-yayasan yang lain. Ini saya ada ngobrol kemarin Pak Saiful ya, kita ngobrol ya. Kita nggak ada penggalangan dana Pak Saiful. Untuk apa Pak Saiful? Ya untuk apa? Untuk NTT. Cukup mengerikan pemirsa. Belum rasa kurang diberitakan. Bukan salah para pemberitaan juga sebenarnya. Aksesnya luar biasa susah. Gimana mereka ingin meliput? Di NTT. Sebagian NTB juga, Pak Pemirsa. Ya. Karena di antara adalah anggota keluarga ulun, ada yang pergi beberapa waktu yang lalu, sebelumnya biasa dia posting pemandangan indah NTB dan sekarang kemudian hilang beritanya. Ngeri banjirnya pemirsa. Pemirsa. Hadirin. Enggak tahu nanti MBA kerja enggak, Pak? MBA, Pak. Markas bersama tuh. Harusnya kalau mereka turun kita bisa, artinya kita menggalang, maka kemudian kita berikan MBA yang membagikan ke sana karena aksesnya memang susah. Jangankan kita ya, pemerintah susah. Saya nonton kemarin, Bu Risma ngomong, enggak bisa datang ke sana. Landasan pacu untuk pesawat, heli aja susah. Kan hancur. Nah itu tuh. Tapi tentunya semua berita itu ketutup dengan menikahnya Atta Halilintar ya. Ya gak apa-apa dia nikah, cuman pemberitaannya gak imbang. Wallahualam bissawab. Jadi hukum asal disembunyikan dengan dalil yang tadi. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin, kalau misalnya dia sudah menimbang bahwasanya orang akan termotivasi, terinspirasi oleh dia, maka perlihatkan. Nah, dalilnya adalah praktek sebagian sahabat Ansar ketika kala itu datang sebagian kaum muslimin dari tempat dan kabilah yang lain, tapi dalam keadaan lusuh. Terlihat sekali orang-orangnya kemudian belum makan, pakaiannya compang-camping. Kata Nabi Muhammad, ayo, siapa yang ingin membantu saudara-saudara kita ini? Wow, langsung. Seorang sahabat dari kalangan Ansar membawa sekantung perak. La yakadu yaduhu yahmiluh. Hampir saja tangannya tidak mampu membawanya. Saking banyaknya yang dia bawa. Kalau tangan kita nih standar laki-laki memegang atau membawa sesuatu hampir gak bisa ngangkat, itu mesti di atas 5 kilo. Kalau 5 kilo masih dia, tangannya hampir gak bisa mengangkat kantung itu. Berarti kan berat banget. Satu sak semen itu berapa? Berapa kilo? Hah? 40 ya? Wah, gak kuat saya itu. Iya, kalau 10 masih kuat lah. Kalau 10 masih kuat lah. Kalau 40 kuat juga sih. Tapi nyuruh Supian, Supian angkat. La yakadu yadu yahmilu. Hampir saja tangannya tidak mampu membawa kantung itu. Berarti saking banyaknya yang dia hadirkan di depan Nabi Muhammad. Saya Rasul. Kata para ulama, dia sudah mempertimbangkan. Kalau dia mulai, yang lain akan termotivasi. Betul saja. Setelah dia mulai, wah, sahabat yang lain ngasih makanan, lengkap. Jadi masing-masing ada dalil sandaran, cuman hukum asalnya disembunyikan untuk jaga hati. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan dalam sebuah riwayat, An Abi Musa qala, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, ar-rajula yuqatilu syaja'atan, perihal tentang seorang laki-laki yang berperang karena keberanian, karena dia ingin disebutkan dia pemberani, wa yuqatilu hamiyatan, dan orang yang berperang karena fanatisme, fanatisme kabilah, fanatisme golongan. Berani dia berperang supaya dikatakan orang Banjar itu berani. Berani dia berperang supaya dikatakan orang Batak itu paling berani. Berani dia berperang supaya dikatakan orang Dayak itu berani demi suku. Mohon maaf, suku yang belum tersebutkan, tapi sama aja. Jawa, Sunda, Batak, dan suku-suku yang lainnya. Noh tahu, tapi saya enggak kasih nada aja. Tapi yang tahu ya tahu ya. Terlalu. Iya. Aduh, memang rata-rata gitu ya. Muadzin-muadzin itu karena suaranya bagus, mesti kalau ditelusuri sukanya dengerin Haji Roma dulu. Ya. Pak Musa gitu enggak? Enggak Pak Musa. Enggak ya. Pak Musa metal ya. Hadirin, kita lanjutkan. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau perihal laki-laki yang berperang demi keberanian untuk dikatakan pemberani? Karena fanatisme, golongan, suku, dan agar bisa riya. Jadi perangnya itu karena hanya ingin dilihat orang. Siapakah dari mereka yang berperang di jalan Allah? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berperang demi meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah, demi Islam, demi tegaknya kalimat la ilaha illallah, maka sungguh dia berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jihad yang sebenarnya. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi agar kalimat Allah la ilaha illallah tegak, agar Islam jaya. Bukan supaya anda dikatakan anda pemberani, anda pejuang, anda wah dari suku A, B, C. No. Orang yang berjihad yang niatnya agar kalimat Allah tinggi, la ilaha illallah, demi Islam, itulah orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ulun masuk langsung ke terjemahannya ya. Ini juga ancaman, tapi kayaknya gak cukup waktunya. Ulun pending aja deh, karena ini perlu keterangan. Orang-orang yang na'udzubillah dijebloskan ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala padahal dia gugur di medan perang. Orang yang dijebloskan ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala padahal dia mengajarkan ilmu, guru agama, da'i, pembaca Al-Quran, hafidh Al-Quran. Waduh, ngeri. Dan orang yang dimasukkan ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala padahal dia sangat dermawan ketika di dunia. Apa sebabnya? Pekan depan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat jamaah, hukum asal amal itu disembunyikan kecuali ia adalah syiar Islam, tidak bisa. Untuk menjaga hati agar kita ikhlas. Tapi jika anda sudah pertimbangkan bahwa Dengan anda memperlihatkannya, anda bisa memotivasi orang lain juga untuk beramal. Perlihatkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga keikhlasan kita. InsyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.